من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas nasihat-nasihat kedokteran dari Dr. Ahmad Sittin. Di pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana menangani nafsu makan yang kurang pada anak-anak kita. Demikian juga kita telah masuk atau kita telah bahas tentang bagaimana mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anak. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, para umhat rahimani wa rahimakumullah, yakni litanmiyati al-qudrat al-aqliyah wa ta'limiyah litifl, yakni bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir dan belajar anak-anak kita. Ya, jadi bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir dan bagaimana memacu atau memotivasi anak-anak dalam belajar. Nah, kalau dari penjelasan Syekh Ahmad Sittin ini, saya sampaikan secara global, bahwa memicu anak sebagai pembelajar itu dimulai dari dia lahir. Jadi sejak dia lahir itu, pada hakikatnya seorang ibu ini hendaknya memancing ya rasa ingin tahu anak, kemampuan dan keahlian dia itu dipancing oleh sang ibu. Mulai dari ketika dia menyusui, makanya ada inisiasi ASI ya. Jadi anak-anak itu dipancing untuk mendapatkan makanannya ya dengan inisiasi ASI. Kemudian juga diberi pengajaran ya ketika dia misalnya ketika dia sedang menyusui, lalu susuan itu atau ketika dia menyedot susu dari ibunya itu menimbulkan rasa sakit pada ibunya, maka ibunya mengajarkan ya, mengatakan jangan ya, atau memberikan isyarat ya agar sang anak itu paham bahwa apa yang dia lakukan ini membuat sakit ibunya. Ini sebenarnya adalah hal-hal yang bisa merangsang ya daya pikir anak. Kemudian nanti ketika dia sudah mulai agak dewasa, mulai diajari kata-kata yang mudah ya, diajari ini bapak, ini ibu ya. Ini semua adalah proses yang bisa mendorong kemampuan berpikir anak. Baik, kita baca saja penjelasan dari Syekh Ahmad Sittin atau Dr. Ahmad Sittin hafizahullah taala. Kata beliau, yajibu 'alal um an tahrisa 'ala ta'wid at-tifli mundu wiladatihi 'ala ta'allum wa iktisabil khibarat wa dhalika mathalan inda 'adhihi lithadi fatasara'a bi sahbi thadi ma'a isma'ihi kalimatan la wa kadhalika ba'd al-kalimat mithlu asif, syukran, na'am, ila akhirihi. Kata Dr. Ahmad Sittin, ya, wajib bagi seorang ibu untuk membiasakan ya, untuk membiasakan anak-anaknya sejak lahir untuk belajar dan mendapatkan kemahiran. Iktisabi al-khibrat, artinya dia memiliki suatu keahlian. Wa dzalika mathalan, ya, misalnya katanya, ya, ketika seorang anak menggigit puting ibunya, fatasaroa bisah bithadi, kemudian dia sang ibu segera menarik apa putingnya ketika digigit oleh anaknya, ya, itu disertai dengan isma'i kalimatillah, disertai dengan ucapan nak jangan. Jadi jangan hanya sekedar ditarik saja, tapi apa, ada kata-kata instruksi, jangan ya, ya. Jangan ya. Nah ini sebenarnya melatih anak. Jadi dia tahu ada kata jangan, kemudian disertai dengan ibu menarik puting dari susuan anaknya tadi, dari isapan sang anak, misalnya anaknya gigit, langsung jangan ya. Nah, ini sebenarnya mengajarkan instruksi, melatih anak itu untuk berpikir. Berarti kalau ada kata jangan, ada sesuatu hal yang perlu dia tinggalkan. Ya, jadi anak itu cerdasnya itu cepat ya. Jadi dia dengan cepat menangkap apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya. Wa kadzalika ba'dul kalimat mithlu asif ya. Demikian juga hendaknya anak-anak itu diperdengarkan ya sebagian kata seperti asif, maaf ya. Misalnya apa ya, sedang dimandikan itu kan biasanya kalau wajahnya dibasahi itu kan anak kayak kelagaban gitu ya, kalau ibu-ibu memandikan bayi ya. Maaf ya nak. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang membuat dia susah, kita minta maaf. Maaf ya nak ya. Misalnya apa, ketika memberikan minyak telon atau memberikan minyak kayu putih kepada anak, ya mungkin dia merasa awalnya itu kan, kalau minyak kayu putih itu kan agak nyegerak gitu ya, nyegerak itu apa, agak pedas begitu ya. Maaf ya nak ya. Jadi di apa namanya, disertai dengan kalimat ya. Jadi anak tuh komunikatif, dia paham. Oh, kalau ada sesuatu yang tidak enak kepada kita, melakukan sesuatu yang mungkin kurang mengenakkan, kita meminta maaf. Demikian juga syukron ya, terima kasih ya. Kalau misalnya sang anak habis nenen misalnya kan, nenennya bagus itu tidak menyakiti ibunya, kita bilang apa? Makasih ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya melatih anak. Atau naam ya, misalnya. Ya, ya, kalau misalnya kita anaknya mulai komunikasi ya, mulai dia mengucapkan sesuatu, kita iyakan. Ya, ya, sebagai respon atas perbuatan anak ya, ucapan atau celotehan yang dilontarkan oleh anak kita. Ya, jadi dari awal ketika anak itu baru dilahirkan, nah itu sudah diajak dia berkomunikasi. Ini akan melatih daya pikir sang anak. Jadi rangsangannya bukan hanya dari perlakuan kita saja, tapi juga ucapan. Baik. Kemudian selanjutnya, yang poin yang kedua. Ini ada berapa poin ini? Ada 13 poin ya. Ada 13 poin, insya Allah kita akan baca satu persatu. Qala innama yashubbu tiflu wa yabda'u fil idrak nuharriku syafah da'iman amamah. Kemudian untuk menumbuhkan kemampuan berpikir dan belajar anak, ya, ketika anak itu mulai berkembang, ya, mulai tumbuh kembang, ya, maka orang tua hendaknya wayab daufil idrok, dan dia mulai mengetahui, mulai menangkap, ya, mulai menangkap apa yang ada di sekitarnya. Nuharriku syafah, maka kita menggerakkan bibir kita daiman amamah, di hadapan sang anak. Ya, bikalimatil basithah, dengan kata-kata yang ringan. Ya, kata-kata yang ringan. Jadi kita di hadapan anak, kita gendong anak, kemudian dia melihat wajah bapak, wajah ibunya, ya, kita ucapkan kata-kata yang ringkas, kata-kata yang sederhana, tapi dengan menggerakkan bibir kita. Contohnya apa? Abi, ummi, ya. Ayah, ibu, ya, ini ayah nak, ayah, atau abi, atau ketika dia digendong oleh uminya, umi, ya. Nah, ini diulang-ulang, ma'atikror, ya, ma'atikror di hadhir kalimah amamahu bistimror, dengan diulang-ulangi dan berkelanjutan, ya, bukan sekali kemudian selesai, tidak. Tapi nanti misalnya sedang dimandikan, udah wangi tuh kita gendong, ya. Ya, kita ajarkan kalimat tersebut, kata tersebut, ya, ummi. Nanti dia sampai ketawa-ketawa, ya. Ya, ummi, abi. Ya. Wa min thamma tazidu hadhihi al-kalimat bitadrij ma'a tajannubi ayyu tahrifin aw taswihin lil kalimat. Nah, kemudian ditambah kosakatanya, jangan abi dan ummi saja, ya. Misalnya kakak, ya, atau namanya dia, ya, misalnya namanya Maryam, sambil tangannya kita isyaratkan ke dadanya, Maryam, ya, abi, umi, ini ditambah-tambah ya, kata-katanya semakin ditambah. Bitadrij ya, dengan berjenjang ya, jadi berjenjang kosakatanya itu berjenjang ya, kita tambahkan secara bertahap. Namun ingat, ma'atajan lubi ayi tahrif au taswiyah li kalimat. Tapi jangan kemudian kalimat itu diplesetkan. Ya, diplesetkan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Apa misalnya? Ya, terkadang kan ada orang tua itu ya, yang suka bikin plesetan ya. Misalnya, bapak, misalnya baboy misalnya. Ya, baboy. Dibikin plesetan. Nah ini jangan, tapi ajarkan kata yang pas yang kita inginkan untuk menjadi panggilan bagi kita. Jangan kemudian diplesetkan ya. Kata beliau, iktisaban lidhahik wa tasliyah bitifal ya, dengan maksud untuk lucu, untuk lucu-lucuan ya. Jadi tidak usah diplesetkan, tapi kita ajarkan kata yang benar ya. Kenapa? Karena kalau kita ajarkan satu kata ya, namanya anak-anak itu kan dia merekam ya, dia merekam. Kalau yang diajarkan oleh bapak dan ibunya dari kecil itu udah plesetan ya, itulah yang akan terekam pada diri sang anak, akan terekam pada diri sang anak ya. Jadi sekali lagi, kita ajarkan kata yang tepat. Makanya para umahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita itu kalau manggil orang tua kita di hadapan anak-anak kita ya, kita panggil dengan ucapan kakek dan nenek. Ya, kita panggil dengan ucapan kakek dan nenek, jangan panggil dengan bapak ibu. Ya, kalau kita manggil bapak ibu, nanti anak-anak kita itu akan memanggil kakek dan neneknya dengan panggilan bapak dan ibu juga. Makanya ada kan sebagian anak-anak itu yang ada sebagian anak-anak itu yang panggil kakek neneknya dengan bapak ibu gitu ya, dengan bapak ibu. Nah ini karena orang tuanya tidak mengajarkan yang benar ya. Kita kalau di depan bapak dan ibu kita ada anak kita di sana ya, kita panggil apa, kakek nenek atau nenek, simbah, kakung, atau kakung sama mbak putri, mbak huti ya. Jadi anak-anak itu terbiasa memanggil dengan panggilan yang benar. Kemudian yang ketiga kata beliau, yajibu daiman inda tanawuli tifli li ayyi syai'in tikraru ismi hadha syai' wa muhawalatu jadbi tifli li dhikri hadha syai' wa la yaktafi bil isyarah li tifli li isra'i bi i'ta'ihi hadha syai'. Poin yang ketiga ya, hendaknya orang tua itu mengulang ya, ketika dia memberikan sesuatu kepada anak, mengulang nama barang yang akan diambil oleh sang anak. Dan dia berusaha untuk merangsang anak mengingat benda tersebut. Wala yaktafi bil isyarah litifl. Dan jangan kita mencukupkan diri hanya dengan mengisyaratkan saja. Ini itu ya. Oh, kamu mau ini, kamu mau itu. Enggak. Tapi kita sebutkan nama bendanya. Misalnya dia ingin mainan bebek-bebekan ya. Oh, adek mau bebek, adek mau mainan bebek. Nah, kita sebut namanya. Jangan mencukupkan diri hanya dengan menggunakan ini dan itu. Oh, adek mau ini, adek mau itu. Nah, kalau kita nggak menyebutkan namanya, ya nanti kosakata dia akan terbatas. Ya, jadi nanti sampai dia usia 2 tahun, 3 tahun, ini dia nggak tahu namanya apa. Nah, tapi kalau dari kecil kita sering menyebutkan nama, tidak menggunakan kata ganti tunjuk ini itu, tapi kita sebutkan namanya. Oh, adek mau mainan ini. Oh, adek mau biskuit. Oh, adek mau susu. Oh, adek mau kue. Oh, adek mau jelly, ya. Jadi kita sebutkan namanya anak tuh, jadi banyak kosakatanya ketika masih kecil. Nah, satu kekeliruan kalau kita sukanya itu pakai isim isyarah. Isim isyarah itu artinya kata petunjuk. Adek mau ini ya, adek mau itu ya. Jadi kosakata anak-anak kita hanya berkisar antara ini dan itu saja. Ya. Kata beliau, wala yaktafi bil isyarah, tidak cukup dengan menggunakan isyarah, ya, agar dia bisa segera mendapatkan barang tersebut. Saya mau ini, saya mau itu. Enggak, tapi disebutkan namanya. Dan itu diulang, ya. Adek mau ini ya? Ini apa, Dek? Namanya, Dek? Ya. Ini namanya biskuit, misalnya ya. Ini namanya biskuit. Oh, Adek mau ini. Ini namanya susu. Adek mau susu ya? Ya. Jadi kosakata anak-anak kita itu semakin bertambah, ya, semakin bertambah. Kemudian yang keempat, yustahabbu ya an yuqarrar asmaul ashkhas amama asyafah at-tifli minal aqarib awil jiran ma'al isyarati alaihim ma'a tafsiti hadhihi al-kalimat wa adami ijhadi udhni tifli awalan bi isma'i kalimat wa asma' ya mu'aqqad mu'akkiduhu qad tusabbibu fashlan fi ta'allumil kalimat wa tardidiha. Dan disukai untuk mengulangi nama-nama orang-orang yang ada di sekitar di hadapan sang anak dengan menggerakkan bibir ya. Ini kakek. Ini nenek. Ya, nenek. Ya, kita ulangi. Ya, di hadapan anak-anak. Ya. Baik itu akarib, karib kerabat, atau jiran, atau tetangga. Kemudian ditunjuk personnya. Ya. Nah, ini loh kakek. Misalnya sedang video call sama kakek. Ya, misalnya kalau zaman sekarang ya video call ya. Kakeknya jauh misalnya, seberang pulau sana. Ya, atau kalau misalnya ada kakeknya, ya udah ini kakek. Ya, dia lihat wajah kakeknya, kita bilang ini kakek. Ini nenek. Ya, ini Pak D, ya. Ini Mbak, ini Kakak. Ya. Makanya kita ketika apa? Memberikan panggilan itu ya. Panggilan itu bagusnya berbeda-beda antara anak itu. Ya. Ada Kakak, ada Mbak, ya. Jadi ada Kakak, ada Mbak. Kakak, Mbak, Adek. Ya. Nanti di kombinasi. Jadi masing-masing itu punya panggilan sehingga setiap anak itu dia punya panggilan. Ya, dia punya panggilan. Maaf, ini ada sesuatu di depan. Orangnya enggak pergi-pergi sebentar. Ada pengamen. Afwan. Baik, maaf tadi ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan kita. Ya, jadi hendaknya sambil kita menggerakkan bibir kita di hadapan anak, ya, sambil kita menggerakkan bibir kita di hadapan anak, kita ajari atau kita kenalkan anak-anak itu kepada person-person yang ada di sekitarnya. Namun, ya, hendaknya dengan kalimat yang ringan. Jangan sampai membuat capek telinga anak-anak kita. Ya. Bi isma'i kalimat wa asma', ya. Dengan memperdengarkan kata-kata atau nama-nama yang menyebabkan dia sulit untuk mempelajari kalimat atau mengulang-ulanginya. Apa misalnya ya, yang susah. Saya kira enggak ada yang susah ya kalau kalimat dasar itu bapak, ibu, kakek, nenek, kemudian paman, bibi, ya itu tidak susah ya insya Allah. Ya, jadi jangan menggunakan kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Makanya jangan nyeleneh-nyeleneh, memanggil pamannya uncle misalnya. Ya, uncle itu ada uncle, ada auntie, ya, ada auntie. Ya, enggak usah pakai istilah yang nyeleneh-nyeleneh, tapi pakai istilah yang mudah untuk diucapkan oleh anak-anak kita. Kemudian yang kelima, yajibu taqwiyatu dawafi' lada tifli li ta'allumin nutqi as-sahih. Wa dhalika bi tashji'il mustamir inda najahi tifli bil kalam. Wajib untuk menguatkan, ya, menguatkan dawafi', yakni hal-hal yang bisa mendorong anak untuk belajar dan mengucapkan kata dengan benar. Jadi orang tua itu hendaknya memberikan dorongan kepada anak agar sang anak itu bisa mengucapkan suatu kata dengan baik. Wadzalika bitasyji'il mustamir inda najahi tifl bil kalam. Yang demikian itu dengan mendorong, dengan dorongan yang berkelanjutan, yang kontinu, ketika sang anak, ya, berhasil mengucapkan suatu ucapan. Misalnya ketika dia udah mulai mengucapkan abi, masya Allah, nah, kamu udah bisa bilang abi, masya Allah, ya. Jadi kita beri semangat. Umi, masya Allah, kamu udah bisa mengucapkan umi, ya. Ayo lagi, ayo lagi, ayo lagi. Nah, anak itu kan kalau dibilang seperti itu kan dia semakin semangat untuk untuk mengucapkan atau untuk mengulang sesuatu yang sudah dia bisa lakukan. Wa dzalika bi absatil wasail mithl al-hitab, al-hitaf lahu bil kalimat at-thayyibah, ya, au ibda'il farah wa tahlilihi amamahu wa tahlil amamah. Ya. Yang demikian, ya, bisa kita lakukan, ya, ketika dia sudah mulai mengucapkan dengan kalimat yang baik, ya, kita berikan semangat dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, au takbilihi, atau dicium, ya, au ibda'il farah wa tahlil amamah, atau menunjukkan kegembiraan dan kesenangan di hadapan sang anak ketika dia bisa mengucapkan kata-kata tersebut dengan baik. Jadi diekspresikan, ya. Jadi jangan datar saja ketika anak itu sudah mulai berceloteh. Masya Allah, anak abi. Masya Allah, anak umi sudah bisa bicara, ya. Jadi dia merasa ada dorongan dari orang tua ketika dia sudah bisa mulai berbicara. Wa alal aksi min dzalik yanbaghi adamu qarhit tifli bil irgham awid dhahik awis sukhriyah min tariqati nutqihi. Fa inna dhalika qad yusabbibu bil aks, yani ta'kidan li halati nafsiyyah li tifli mimma yuaddi ila ta'akhurin fil kalam wa ta'allum. Sebaliknya, kata beliau, ya, hendaknya orang tua tidak memaksa anak, ya, tidak membuat anak itu berat ketika mengucapkan suatu ucapan bil irgham, dengan meledek, ya, awid dhahik, atau mentertawakan. Ya, ketika dia ucapannya keliru-keliru, ya, jangan ditertawakan. Ya, jangan kemudian dia dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Kenapa? Karena yang demikian bisa menyebabkan sebaliknya. Ya, akan menyebabkan, menyulitkan kondisi psikologis sang anak, mimma yuaddi ila ta'akhurin fil kalam, yang bisa mengantarkan anak sehingga dia terlambat berbicara, telat bicara. Ya, kenapa? Karena ketika dia mencoba untuk mengekspresikan suatu kata, selalu diledek, selalu dicemooh, selalu dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ya, jadi kita perlu mengatur ekspresi kita. Walaupun anak-anak itu salah, kalau ingin diluruskan, diluruskan. Ya, tapi jangan sampai dijadikan sebagai bahan ledekan. Jangan sampai dijadikan bahan olok-olokan. Ya, jadi hendaknya anak-anak itu tidak diolok-olok ketika dia salah mengucapkan suatu kalimat. Maka kalau diolok-olok, kalau dijadikan sebagai bahan ejekan, ya, ini akan menyebabkan anak terlambat berbicara dan juga sulit untuk belajar, ya. Sulit untuk belajar. Jadi jangan sampai kita menjadi penghalang anak-anak kita untuk belajar, ya. Dengan apa? dengan mengolok-ngolok atau menjadikan dia sebagai bahan ejekan. Poin yang keenam, yan bagi adamu ya luftin nadhari at-tifli li su'ubatihi fil kalam. Ya. Sudah sepantasnya orang tua tidak merasa panik ketika anak sulit berbicara. Ya. Seperti apa ini ya bacanya? Mithlu tahtaha. Tahtaha itu gagap, ya. Seperti kegagapan dalam berbicara. Wasu'uba fi but'il hadis, dan kesulitan ketika mengucapkan, ketika ingin berbicara. Jadi kita jangan langsung panik. Ya, jangan langsung panik ketika anak sulit berbicara. Balian bagi musa'adatuhu ala tadhkiril kalimat wa nutqiha fi hananin ma'a tajannubil unfi wasyiddah tamaman ma'a tadribil mustamir ala nutqi ba'dil kalimat wa tashji'i bi kulli wasail inda najahi tifli fi taghallubi ala hadhihi su'ubah. Bahkan sepantasnya yang dilakukan oleh para orang tua adalah senantiasa membantu anak untuk merekam, ya, menghafalkan, mengingatkan, ya, kosakata yang mudah untuk dia cerna. Demikian juga membantunya untuk mengucapkan, ya, mengucapkan kata-kata tersebut dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesabaran, ya, dan menjauhkan sikap keras dan kaku, ya, disertai dengan latihan yang terus-menerus untuk mengucapkan kalimat-kalimat wa tasjir, dan juga memotivasi dengan segala macam wasilah, segala macam cara inda najahi tifil fitagol lebih ala hadis su'ubah, ya, yang bisa menyebabkan anak terlepas, ya, dari kesulitan tersebut, ya. Jadi kalau anak itu gagap, ya, atau terlambat dia berbicara, jangan panik, ya, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan panik, tapi tetap dilatih, ya, dan jangan kemudian ditekan anak itu, kamu kok gimana sih, kok ngomong ini aja tidak mampu, ya, ya, jangan. Akan tetapi kita coba bagaimana caranya agar anak itu mengulang-ulang pelan-pelan dengan penuh kelemah lembutan, ya, diulang-ulang lagi, ya. Kemudian kata beliau, ma'al ilmi bi anna hadhihi su'uba fi nutqi ghaliban ma takunu min ahwalil mu'aqqatah murtabithah bi tatawwur at-tifli fa takhtafi bi muruddiz zaman, ya. Dan kita perlu mengetahui bahwa kesulitan anak berbicara ini pada umumnya ghaliban, ya, tidaklah terjadi melainkan dalam jangka waktu tertentu saja. Jadi dia nggak akan kemudian gagap sampai ketika dia dewasa, ya. Kebanyakannya atau keadaan mayoritasnya, ya, gagap itu akan sembuh dengan sendirinya, ya. Sehingga kemungkinannya kalau ada orang yang gagap, ya, kayak pelawak-pelawak itu dibuat-buat, ya. Memang ada, betul, ada yang gagap itu ada, tapi bukan berarti itu tidak bisa disembuhkan, itu bisa disembuhkan. Nah, adapun pada usia anak-anak, kegagapan berbicara itu biasanya dia akan berhenti. Ya, dia akan berhenti. Dulu itu di Inggris itu ada seorang raja, ya, seorang raja. Raja tapi kalau pidato gagap. Tapi dia bisa diterapi, ya, diterapi. Ya, padahal rakyat itu sedang memerlukan pidato seorang raja itu dipersiarkan disiarkan di radio ketika itu sedang perang, ya, sedang perang dunia, dibutuhkan pidato yang menggugah semangat orang-orang untuk berjuang, ya, maka dia dilatih. Raja ini padahal gagap, tapi dia dilatih sampai kemudian dia bisa berpidato di hadapan rakyatnya untuk mempertahankan negara dari serangan Jerman waktu itu, ya, itu Raja Inggris waktu itu. Nah, sehingga kegagapan itu satu hal yang bisa diobati. Dan bagi anak-anak, biasanya, ya, kegagapan itu terjadi dalam fase tertentu, namun dia akan hilang dengan seiring berjalannya waktu. Qala wa yanbaghi adamu ta'liq ala tariqati nutqi tifli kasyakwa mathalan lil akharin minal aqarib wal jiran min anna tifla la yastati ayatakallam ayantiq, ya, dan tidak perlu bagi kita untuk mengomentari cara berbicara anak, ya, nggak perlu kemudian dijadikan sebagai bahan pembicaraan seperti kita mengadu kepada orang lain, kepada karib kerabat, kepada tetangga, ya, bahwa anak saya nggak bisa bicara, anak saya nggak bisa ngomong, ya. Jadi tidak perlu kemudian kita untuk membawa permasalahan ini ke muka umum, biarkan saja. Ya, jadi kadang-kadang anak itu kalau dia tahu bahwa dia dijadikan sebagai bahan obrolan, ya ini juga mengganggu psikologis anak. Ya, mengganggu psikologis anak. Ya. Karena kadang memang terkadang anak itu pendiam, ya, dia pendiam. Dan kadang-kadang kenapa anak itu menjadi pendiam atau dia sulit berbicara, orang tuanya sendiri itu kadang hemat kata. Coba para umat perhatikan. Anak-anak yang tumbuh di tengah bapak dan ibu yang suka ngobrol, suka berbicara, ini anak-anaknya biasanya akan cepat juga berbicara. Tapi kalau bapak dan ibunya diam, anaknya juga akan terlambat berbicara karena nggak terlalu banyak kata-kata yang dia dengar. Ya. Maka itu sebenarnya tergantung kita sebagai orang tua. Kemampuan anak berbicara itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya memang dia mengajarkan anak itu untuk berbicara, seperti yang kita sampaikan baru saja, dia ulang-ulang kata-kata, kosakata demi kosakata kita sampaikan kepada anak-anak, maka anaknya akan berbicara secara normal. Ya, sehingga itu masalah kita yang bisa menghandle. Ya, tidak perlu kemudian bercerita kepada orang lain, ya, tentang keadaan anak kita. Wah, ini gimana kok terlambat berbicara? Ya, Anda sendiri yang bisa menghandle itu. Ya. Kemudian demikian juga ada kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman yang terjadi di tengah-tengah sebagian keluarga. Ya, mereka justru mengajarkan kata-kata yang jelek. Ya, di hadapan anak-anak dengan tujuan agar anak-anak itu mengetahui bahwa ini adalah kata-kata yang jelek. Nah, untuk kata-kata yang jelek ini nggak usah diajarin. Ya, anak sendiri nanti juga tahu dia kata-kata yang jelek. Ya, kenapa? Karena usia anak-anak itu yang masih kecil, mereka akan merekam itu tanpa ada pembeda. Jadi anak itu di masa kecil itu kita ajari yang baik-baik saja. Tidak perlu diajari yang jelek-jelek. Karena mereka itu punya insting, apa yang diajarkan itu pasti baik. Ya. Jadi kita ajarkan saja yang baik, jangan kita ajarkan yang buruk. Sebagian orang langsung diajarkan kepada anak, ini satu keburukan. Anak kita tuh masih kecil, dia belum bisa mencerna. Makanya kata beliau di sini, wakadzalika yanbaghi adamu tikrar kalimat, ya, masyuhah amama udhni tifl. Li'anna al-ba'da ya'takidu anna tifla indama yantikul ismal masyuhan, fayanbaghi nutkuhu binafsit tariqah. Li'arifahu at-tifl, wahuwa khata kabir. Waqad yusabbibu an yastamirra hadzal ismil mashuha inda tifli mudda hayatihi. Ya. Demikian juga hendaknya kita tidak mengulangi kata-kata yang jelek di telinga anak. Karena sebagian orang meyakini bahwa anak ketika dia mengucapkan kata-kata yang jelek ini, ya, dia memandang, ya, anak itu memandang bahwa inilah kata-kata yang baik, ya. Atau mungkin al-masyuhah di sini adalah kata-kata plesetan tadi, ya. Baik, kita ubah, ya. Ini sepertinya kata-kata yang diplesetkan, ya. Misalnya apa misalnya? Telepon, ya. Telepon menjadi teflon misalnya, ya. Teflon, telepon menjadi teflon misalnya. Kata-kata plesetan, ya. Nah, yang demikian ini jangan diulang-ulang di telinga anak. Karena sebagian anak ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ya, dia memahami bahwa itulah ucapan yang benar. Ya. Baik. Allah taala alam ini saya masih bingung ini apa yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Wa kadzalika yanbaghi adamu tikraril kalimat al-mashuha amama udhni tifl. Lianna ba'dha ya'takidu anna tifla innama yantiqul ism mashuhan fa yanbaghi nutquhu bi nafsi at-tariqah. Liya'rifahu at-tiflu hadha khata'un kabir wa qad yusabbibu an yastamira. Baik. Ya, kalau anak itu keliru dalam mengucapkan, maka jangan kita biarkan, tapi kita luruskan. Ya, agar anak itu tidak tertanam pada dirinya bahwa apa yang dia ucapkan itu, ya ucapan dia yang salah itulah yang benar. Ya, jadi kalau misalnya dia keliru mengucapkan sesuatu kata, maka diluruskan. Telepon, nak, bukan teflon, misalnya. Misalnya dia mengucapkan tentang telepon, ya. Anak-anak nyebutnya teflon misalnya. Itu yang benar telepon, nak, bukan teflon. Jadi kita luruskan. Agar apa? Agar dia tidak menjadikan ucapan itu sebagai ucapan yang benar. Ya. Karena sudah dibiasakan tidak diluruskan oleh orang tuanya, maka ucapan itulah yang akan dia pegang sampai dia dewasa. Sama seperti ketika dia memanggil kakek dan neneknya tadi. Ya, kalau sudah dipanggil apa sudah tertanam di benak dia bahwa orang tua dari bapaknya itu juga dipanggil bapak, maka akan terus menerus. Ya, dan ini terjadi ya, kadang ada di sebagian keluarga itu memanggil nenek, anak memanggil nenek itu dengan panggilan emak. Ya, dengan panggilan emak. Padahal ini neneknya. Kenapa ini bisa muncul? Karena itu tadi, karena tidak diluruskan. Anak meniru orang tuanya, tapi tidak diluruskan oleh orang tuanya. Kamu bukan manggil bapak, kamu bukan manggil emak, tapi nenek. Tapi karena tidak diluruskan dari awal, maka keterusan. Sampai dia dewasa pun dia bilang, ya kapan kita ke rumah emak? Adek kangen emak. Ya, padahal yang dimaksud emak ini adalah neneknya. Ya. Jadi anak-anak kalau dia keliru dari mengucapkan sesuatu hendaknya diluruskan. Kemudian yang selanjutnya. Yan bagi adamul mubalaghah fi tadlilil atfal wal istijabati li kulli raghabatihim awil isra' daiman bi irdaihim indal buka. Ya. Awil asibati ma'a adami ta'rifi at-tifli lithawabi wal-iqab. Sepantasnya bagi orang tua untuk tidak berlebihan dalam memanjakan anak dan memenuhi segala apa yang diinginkan atau segera memberikan apa yang dia inginkan untuk membuat dia ridho, berhenti dari tangisannya. Ya, berhenti dari tangisannya dalam keadaan dia tidak dikenalkan dengan konsep thawab wal iqab, ya, balasan dan hukuman, apa bahasanya itu, reward and punishment, ya. Jadi anak-anak itu jangan selalu dimanjakan. Setiap kali dia menangis langsung diberikan apa yang dia inginkan, ya. Kemudian kata beliau, وقد يظهر ذلك كثيرا في تربيه الجدود والاحفاد للاحفاد حيث ان الحنان يتدفق من الجد لحفيده مما يسبب في زياده في التدليل. Dan yang demikian ini biasanya atau banyak terjadi dari pendidikan kakek dan nenek kepada cucu-cucunya. Ya, jadi kakek dan nenek ini lebih suka memanjakan cucu-cucunya daripada ayah dan ibunya. Ya. Dan ini akan menambah yusabbibu fi ziyadati fi tadlil, akan menambah kemanjaan sang anak. Wa kadzalika fi tiflil wahid, demikian juga kepada anak tunggal. Anaknya cuma satu, ya, maka dimanja. Au fil aba wal ummahat al mutaqaddimina fis sin, atau terjadi pada orang tua, ya, dan anak yang usianya itu sangat jauh dari sang anak, ya, terlambat menikah, bapak dan ibunya sudah tua, baru dapat anak, ya. Maka ini biasanya akan menyebabkan anak itu dimanja, ya. Sering kan ada orang yang menikah belasan tahun tapi tidak dikaruniai anak. Ketika anaknya lahir, ya, maka dimanja, diperlakukan dengan berlebihan. Maka jangan, ya, setiap kali ada yang di ada yang diinginkan oleh anak langsung kita berikan. Ya, setiap kali dia nangis langsung kita berikan. Fa yajibu nushu fi hadhihi al-ahwal ala ta'widihi tifli ala kalimat la. Maka wajib untuk memberikan nasihat dalam kondisi seperti ini dan agar membiasakan anak dengan kalimat atau dengan kata tidak fi ba'dil mawadhi', ya, dalam sebagian kondisi. Jadi tidak semua keadaan, dalam setiap keadaan kita berikan apa yang diinginkan oleh anak kita. Anak itu harus belajar memahami kata tidak. Tuh kan, berarti berbeda dengan apa yang tersebar di tengah-tengah kita. Jangan katakan tidak kepada anak. Justru anak itu dari kecil sudah harus diajari apa yang dimaksud dengan tidak. Enggak, nak, nanti. Ya, misalnya dia ingin makan sesuatu. Enggak, ya, nanti ya, setelah kamu habiskan makananmu baru boleh. Ya, misalnya ada biskuit bayi itu yang disukai oleh sebagian bayi, ya. Ketika dia merengek-rengek, misalnya dia minta biskuit, nanti dulu. Misalnya minta susu. Minta susu. Enggak, ya. Makan dulu, habiskan nasinya, baru kemudian setelah itu baru boleh susu. Ya, kan kadang ada anak-anak yang dia lebih suka minum susu daripada makan nasi. Ya, makanya kita harus disiplinkan anak-anak, biasakan mereka untuk mendengar kata tidak. Ya, di sebagian kondisi tentunya tidak setiap kali dia meminta sesuatu kita katakan tidak, ini juga salah. Tapi di sebagian kondisi, ya, kalau kita memerlukan untuk menolak permintaan sang anak, kita tolak. Ya. Wal hirs ala tanfidzi dzalik, ya, dan bersemangat untuk melaksanakan hal tersebut. Wa kadzalika adamul isra', ya, fi irdha'it tifli li kulli syahawatihi. Demikian juga jangan terburu-buru, ya, mencari kepuasan pada sang anak. Ya, li kulli syahawatihi, pada setiap apa yang dia inginkan. Wa raghbatihi, dan apa yang dia inginkan, ya. Setiap pada syahwatnya dan segala apa yang dia inginkan. Ma tasji al-mustamir inda ityani tifli lil a'mali thayyibah al-marghub, disertai dengan motivasi yang berkelanjutan setiap kali anak melakukan, ya, aktivitas yang thayyibah al-marghub, yang baik dan disukai. Misalnya menghabiskan makanan, ya, ketika anak menghabiskan makanan kita tunjukkan ekspresi kita, ya, kepada sang anak. Masya Allah, kamu menghabiskan makanan. Masya Allah, ya, habis sampai selesai makannya. Ya, atau ketika dia makan tidak berhamburan, ya, kita berikan semangat, ya, kepada sang anak. Ya. Wa taubihi ma'a adamil unfi inda ityanihi lil a'mal ghairu marghub fiha. Dan kita mengingatkan, ya, memarahi sang anak. Taubih itu artinya menegur sang anak, ya, tanpa disertai dengan kekasaran, ya, tanpa disertai dengan kekasaran ketika dia melakukan suatu amalan yang tidak disukai, ya, yang tidak disukai, misalnya makan berhamburan, ini juga ditegur. Jadi kalau dia makannya bagus, kita kasih motivasi, kita kasih pujian. Kalau makannya itu kurang beres, maka kita tegur, ya. Jadi ada konsep reward and punishment untuk anak. Jadi kalau dia berhasil melakukan suatu perbuatan dengan baik, kita beri penyemangat, kita motivasi, kita dorong. Kalau dia melakukan suatu yang kurang terpuji, maka kita tegur, ya, tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang kasar. Misalnya, tuh makanya kok beramburan, ya, anak manis kok makanya beramburan, ayo dirapikan, ya. Atau misalnya ketika dia bermain-main, misalnya ketika dia main kemudian tidak merapikan kembali mainannya, nah, kita kasih peringatan. Kalau dia merapikan kembali mainannya, kita puji, ya, kita puji. Ini cara mendidik anak. Jadi jangan kemudian dia dimanjakan. ada saatnya dia dilarang melakukan sesuatu, ya kita larang. Tidak kemudian kita biarkan begitu saja dengan alasan bahwa dia masih anak-anak. Kemudian yang kesembilan, yan bagi daiman ijadu dawafi' litifli litta'allum mithlul la'bil mufid ma'atikraril asma'il al'ab amama tifl. Ya, hendaknya orang tua menghadirkan ya apa-apa yang bisa mendorong anak untuk belajar. Contohnya mainan-mainan yang mendidik. Ya. Apa? Bahasa educational games atau educational apa itu ya? Istilahnya dalam pendidikan. Ini mainan-mainan yang mendidik. Demikian juga diulangi nama-nama permainan tersebut. Wa kadzalika ishtirak ma'ahu fi takwini afkaril basitah ma muhawalati tafhimi tifli li ba'dil mawaqif al marghub fiha wa ghairu marghub fiha wa dhalika li tanmiyatil qudrah ala iktisabil ma'lumat li tifli ya kama yanbaghi tasji'uhu bi istimrari 'inda muhawalatihi li takwini ra'yil khass aw al ibda'i afkarihi amama al akharin ma adami at-tahakkum aw sukhriyah aw iqafu aw ibadihi bi hujjatin annahu saghir wa la ya'rifu syai'an. Ya. Hendaknya kita juga bergabung bersama anak-anak ya, bermain bersama mereka dan memahamkan mereka tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Jadi ketika bermain bersama anak-anak, ya kita ikut bermain bersama mereka. Lalu kalau ada sesuatu yang baik, ya kita ajarkan kepada anak. Kalau ada sesuatu yang buruk, ya kita sampaikan juga kepada anak. Misalnya apa ya? Ketika bermain mobil-mobilan atau bermain balap-balapan ya, main lari-lari bersama anak misalnya. Kita ajarkan untuk jangan curang ya, tapi main harus main dengan baik, main dengan jujur ya. Misalnya lari, jangan kemudian ketika dia lari bolak-balik itu ya, seringkan untuk lari kita main lari-lari itu ya, kita sampaikan kepada anak ya, kalau misalnya belum sampai ke tujuan jangan langsung balik, itu namanya curang. Tapi sampai ke tujuan dulu, baru kemudian balik lagi larinya. Ya, nah itu diantara contoh kita mengajarkan hal yang baik dan hal yang buruk. Ya, mengajarkan kepada anak perkara-perkara yang buruk agar dia tidak melakukannya. Demikian juga kata beliau, ya, yang demikian ini akan menumbuhkan kemampuan dia untuk mencerna maklumat. Ya, suatu informasi. Ya, jadi dengan keberadaan orang tua yang mendampingi anak ketika bermain, ya, lalu dia menyampaikan sesuatu berkaitan dengan permainan tersebut, ini akan membantu anak untuk mencerna informasi. Ya, untuk merekam, mencerna informasi. Demikian juga yan bagi tasji'uhu bistimrari inda muhawalatihi litakwini ra'i khasatin au ibdali afkarihi. Dan juga hendaknya kita motivasi sang anak ya, untuk senantiasa ketika dia membangun pendapatnya, membangun logikanya, dan ketika menyampaikan pemikirannya di hadapan orang lain, hendaknya kita beri semangat. Ya, kita beri semangat. Misalnya ketika kita beraktivitas dengan anak, kemudian anak menanyakan sesuatu yang mungkin bagi kita itu konyol. Ya, bagi kita itu konyol. Maka ini jangan diejek. Ya. Jangan diejek. Jangan kemudian direndahkan. Ya, dengan hujah bahwa dia masih anak-anak yang tidak mengetahui sesuatu apapun. Jangan karena dia masih anak-anak kemudian kita matikan kreativitasnya. Ya, kalau dia ingin bertanya tentang sesuatu, kenapa ya kok kita nggak begini aja? Ya kalau memang itu keliru kita sampaikan, nah nggak boleh karena gini. Jangan kemudian kita tertawakan tanpa ada penjelasan, ya kita lecehkan dia. Udah kamu nurut aja, kamu tuh masih kecil, ya. Tapi kita jelaskan, ya untuk apa? Untuk membangun kreativitas dia, ya. Seorang anak, misalnya dia menanyakan sesuatu, mungkin pertanyaan itu konyol, tapi kalau misalnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang lucu, kita ketawakan, kita lecehkan, mungkin suatu ketika dia gak mau lagi bertanya. Kenapa? Karena kalau setiap kali saya bertanya, mesti dijadikan sebagai bahan olokan. Jadi kalau dia bertanya, biarkan saja dia bertanya. Kalau memang ada yang perlu diluruskan, kita luruskan. Tapi jangan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ini akan mematikan potensi sang anak. Ya, bahkan dalam setiap aktivitas apapun ya. Misalnya saya sering sampaikan, misalnya anak itu mau bantu ibunya, mau bantu uminya, ya bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, biarkan saja. Walaupun mungkin belepotan, walaupun mungkin kurang bagus hasil kerjanya, ya jangan dicela, jangan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Diluruskan saja. Ya, nak, kalau nyapu nih yang benar tuh caranya seperti ini. Sehingga kotorannya benar-benar bisa terangkat, ya jangan hanya sekedar lewat saja, tapi disapukan dengan baik. Ya kemudian misalnya kalau ngepel jangan basah-basahan, ya lapelnya itu harus lembab, ya tidak kering betul tapi lembab, ya agar terbersih, apa agar lantai itu benar-benar bersih. Jangan terlalu basah karena nanti dia akan membuat lantai licin. Kita luruskan tanpa kemudian harus mengolok-olok hasil pekerjaan sang anak. Baik. Kemudian yan bagi adamu ta'ridit tifli li sima'i, yang ke-10 ya. Yan bagi adamu ta'ridit tifli li sima'i kalimat al-muzriyah aw asy-syata'im aw tasyji'ihi 'ala talaffuzi ba'di hadhihi al-kalimat bihujjatin annaha syai'un musallal walakin an yasma'a at-tiflu yasubbu abah aw yatalaffazu bimithli hadhihi al-alfat fa innaha qad takunu wabalan fi mustaqbal at-tifl alladhi yata'awwadu lisanuhu 'ala al-alfadhil badhi'ah fala yastati an yatrukaha fa yakunu muhillan lin-naqdi likulli man haula. Hendaknya tidak memperdengarkan kepada anak-anak ya ucapan-ucapan yang kotor atau kata-kata makian, ya kata-kata yang rendah dengan hujah, ya dengan alasan, ya bahwa itu adalah kata-kata yang menghibur, kata-kata yang lucu. Apa misalnya ya kata-kata yang gembrot misalnya ya? Enggak ya, itu makian ya, si gembrot misalnya. Gembrot itu kata-kata yang melecehkan ya? Atau apa ya contohnya? Saya enggak tahu ini apa ya, kata-kata yang biasa dipakai untuk lucu-lucuan. Ya. Pada hakikatnya itu ya bullying juga. Ya, bullying juga. Baik. Enggak tahu saya apa kata-kata, contoh kata-kata yang enggak bagus tapi sering diajarkan oleh orang ya dengan alasan bahwa itu untuk lucu-lucuan. Maka yang demikian ini jangan diajarkan kepada anak-anak. Ya. Baik. Namunnya akan didapati ya. Kan tadi dia mengajarkan atau memperdengarkan kata-kata ini tujuannya untuk lucu-lucuan. Namun akibatnya apa? Kita akan dapati anak mencela bapaknya dengan panggilan tersebut atau dengan lafaz-lafaz tersebut. Kenapa? Karena hal yang demikian akan menjadi musibah atau menjadi bencana bagi anak di masa depannya. Ketika kata-kata tersebut ya ta'awwadu lisanuhu 'alal alfat albadhi'ah. Ketika lisannya sudah terbiasa untuk mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Fala yastati an yatrukaha. Di mana dia tidak bisa sama sekali untuk meninggalkannya. Ya, dia tidak bisa sama sekali untuk meninggalkannya. Ya, awalnya lucu-lucuan tapi sampai dewasa terbawa. Ya padahal kalimatnya adalah kata-katanya adalah kata-kata yang jelek, ya. Maka hendaknya anak-anak tidak diajarkan kalimat seperti ini, ya. Kalau yang buruk-buruk itu gampang kok sebenarnya ya. kita tuh ajarkan yang baik-baik saja. Ya, kalau yang buruk itu nanti dia ketika bergaul tahu sendiri. Kemudian kita nanya ke kita ini apa? Ya, terus kita sampaikan bahwa ini adalah suatu hal yang buruk. Tidak perlu diajarkan. Ya, tidak perlu diajarkan. Baik. Kemudian yang ke-11, yan bagi al-inayatu bi ihatati tifli ya bi wasatin mutawazinin min nahiyatil awamil nafsiyah. Fala yajibu an yuhata bi jawwin min al-huzni asy-syadid awil unfi awil khawfi wa ma ilaihi mimma yu'athiru fi takwini awatifil atfal faqad yusabbibu dhalika khalalan fil halati nafsiyah litifli mimma yu'athiru ala kudratihi at-ta'limiyah wa kadhalika ala kalamihi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, hendaknya kita dalam mendidik anak itu memegang asas seimbang dan pertengahan. Ya, ketika mengajari anak jangan selalu memberikan atau menciptakan iklim yang menyedihkan, yang keras dan penuh ketakutan. Misalnya anak tidak boleh salah, misalnya ya, setiap kali anak itu salah ya, setiap kali anak itu salah kita marahi dengan emosi yang memuncak, yang tidak terkendali. Karena ini akan menyebabkan khalal fi halati nafsiyah, akan menyebabkan apa ya, kalau dalam bahasa psikologisnya khalal itu cacat ya, atau apa, gangguan ya, gangguan psikologis pada anak yang akan mempelajari kemampuan dia untuk belajar, demikian juga dalam berucap ya. Jadi kalau salah langsung ditegur dengan keras oleh orang tuanya, dibentak oleh orang tuanya, ini justru akan mengganggu ya, menimbulkan gangguan psikologis pada sang anak sehingga dia lambat untuk memahami sesuatu. Jadi biarkan saja anak itu dengan dengan karakter anak-anaknya. Kita nggak perlu, kadang orang tua itu ingin agar anak-anaknya cepat menunjukkan kecerdasannya ya, yeah. Sehingga orang tua sebagian itu perfeksionis ya, pengennya itu anak perfect ya, anak itu benar-benar sempurna tanpa ada kekurangan. Jadi dia beban ketika anaknya melakukan satu kesalahan dimarahi dengan emosi yang memuncak ya, padahal itu masih anak-anak ya, masih anak-anak ya. Perlakuan yang keliru atau treatment yang keliru dari orang tua ini justru menjadi penghambat anak-anak tersebut dalam berpikir ya. Kemudian yang ke-12 ya, yajibu an nuwajjih an-nazar fi dhalika at-ta'thir asy-syadid li ba'dil baramij at-televisyun ala tifli wa minha aflam al-unufi wal-itharah war-ra'ab. Hendaknya kita memperhatikan pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh baromij, oleh program-program televisi ya, pengaruhnya kepada anak-anak, terutama ya film-film yang di dalamnya mengandung kekerasan, demikian juga asmara dan juga sesuatu yang menakutkan. Nah, hati-hati ya, apa yang ditonton oleh anak-anak ya, hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang menunjukkan apa, asmara, percintaan ya, atau horor, ini hati-hati, dia bisa menimbulkan gangguan psikologis pada anak. Makanya kalau nggak usah nonton TV, nggak usah nonton TV aja, jangan ada TV di rumah kita. Ya, anak itu habiskan waktunya untuk bermain dan baca buku, berinteraksi dengan bapak dan ibunya ya, bikin kreasi apa dengan ibunya ya di dapur, itu lebih baik daripada dia nonton televisi. Karena kadang-kadang televisi ini kan nggak satu visi dengan kita ya, nggak, Ustadz nontonnya cuma Ipin dan Upin. Oke, nonton Ipin dan Upin, di tengah-tengah tontonan tuh ada iklan nggak? Ada iklan ya. Mungkin Ipin dan Upin dan Ipinnya mungkin tidak terlalu buruk ya, tapi iklan-iklan itu yang jelek ya nggak? Iklan-iklan itu ya, iklan-iklan yang membuat anak kita jadi mengkonsumsi gula, kemudian ada joget-jogetnya menghilangkan rasa malu pada mereka ya. Sehingga perlu kita apa? Lindungi anak-anak kita dari hal yang demikian. Ya, apalagi masih kecil nonton horor. Ya, nonton horor. Saya itu sampai sekarang nih udah dewasa ini ya, masih ingat betul ada gara-gara salah nontonan ya, pernah ditayangkan film horor jam pagi waktu itu. Waktu pagi ditayangkan film horor. Kemudian ada adegan ada anak kecil atau siapa itu lagi ke WC, tiba-tiba dari WC-nya itu muncul tangan. Anak ajaib judul filmnya itu, film horor ya, Anak Ajaib itu. Saya masih ingat itu. Sampai sekarang itu adegan itu enggak bisa terlupakan dari benak. Jadi keluar dari lubang WC itu tangan. Sak seperti itu ya. Nah, ini kan pengaruh yang negatif ya, terekam pada diri anak-anak. Oleh karena itu orang tua perlu memperhatikan program-program televisi. Ya. Maka ini berada di puncak muntahal khuturah, di puncak bahaya, ya, berbahaya sekali. Fi halati halati tifli an-nafsiyah ya wa tibbiyah. Maka ini akan memberikan pengaruh yang teramat besar terhadap kondisi psikologi sang anak. Ya, yang mengadukan keadaan anak-anak bahwa anak-anak ini ya minal faza'i awil sirah bilail, mereka terbangun di tengah malam, kaget di tengah malam. Ya, jadi anak-anak ini gara-gara nonton film horor, ya mereka terbangun di waktu malam hari. Ya, mimpi buruk dari apa yang dia lihat di televisi. Aw annatif la ya'ti biharakatin ghoribah. Demikian juga sebagian bapak dan ibu mengadukan tentang anaknya yang melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Au tasarrufat la tatanasabu ma'a umrihi. Atau dia melakukan gerakan-gerakan ya atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan usianya. Tiba-tiba anaknya joget. Ya itu tadi, makanya kita ketika di TV itu ya mungkin tayangannya, pertama tayangannya mungkin tayangannya jelek ya, kemudian iklannya itu ya, iklan yang ada di televisi itu kan tidak mendidik, joget-joget, kemudian ada yang pacaran ya, tiba-tiba dia mencium ya, mencium temannya misalnya kan. Maka orang tua perlu melihat ini adalah pengaruh dari tontonan yang dikonsumsi oleh anak ya, ini adalah tontonan pengaruh dari tontonan yang dikonsumsi oleh anak ya. Maka hati-hati. Demikian juga wa kadzalika ila halati al-usriyah bainal ab wal um. Demikian juga ya, yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua ya, berkenaan dengan perkembangan sang anak dalam belajar adalah keharmonisan keluarga antara bapak dan ibunya. Ya. Allati yajibu an takhluwa minal masyakil wa minad doji awis syijar. Ya. Yang hendaknya dijauhkan ya rumah tangga tersebut dari segala bentuk cekcok. Ya, jadi kalau anak itu suka melihat bapak dan ibunya cekcok, ini juga akan mempengaruhi kejiwaan sang anak. Ya. Akan mempengaruhi kejiwaan sang anak sehingga perkembangan pemikirannya itu menjadi terhambat. Wa khassatan wa bi khassatin amama tifl. Terlebih lagi ketika cekcok itu terjadi di hadapan sang anak. Ya. Apalagi ketika cekcok itu terjadi di depan sang anak. Makanya kalau kita ingin adu argumen dengan istri kita itu jangan di ruang makan ya, nanti ya ketika berada di tempat tidur atau berada di kamar, adulah argumen di sana, jangan di hadapan anak-anak, karena ini akan terekam di memori sang anak. Apalagi sampai dia melihat KDRT di depan dia ya, terjadi di hadapannya. Bapaknya nampar pipi ibunya, par dilihat. Nah, ini terekam di memori sang anak. Ya, dan ini bisa menghambat kemampuan dia untuk berpikir atau untuk belajar. Wa kadzalika fuqdan at-tifli lil inayah awil hanan digiyabi ahadi walidain. Demikian juga yang akan mempengaruhi kemampuan belajar sang anak adalah hilangnya perhatian dari sang anak, ya, perhatian kepada anak, atau kelemah lembutan, ya, karena ketidakhadiran salah seorang dari orang tuanya. Nah, ini biasanya terjadi pada rumah tangga yang mengalami perceraian, ya, yang mengalami perceraian. Ya, makanya ketika para umat, ya, kalau bercerai, dilihat kalau memang ada maslahat untuk menikah lagi, sebaiknya menikah lagi, ya. Jangan terlalu lama bertahan dalam kesendirian. Yang pertama, antuna butuh figur laki-laki. Demikian juga anak-anak, ya. Anak-anak itu butuh father figure, ya, butuh figur ayah. Ya, kalau dia tidak dapatkan ini, banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa ayah ini secara psikologis, tanpa figur ayah, ya, maksud saya, tanpa figur ayah, maka secara psikologis nanti dia akan mengalami permasalahan ketika dia dewasa. Ya. Sehingga hendaknya kita mencari father figure. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun bapaknya meninggal dunia, tapi selalu ada father figure bagi beliau. Apa misalnya? Ketika bapaknya meninggal kan ada kakeknya Abdul Muttalib. Ketika kakeknya meninggal ada pamannya Abu Talib. Jadi ada father figure bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sampaikan ini jangan sampai kemudian ada yang mengatakan, "Lah itu Nabi itu yatim Ustaz, enggak ada bapaknya." Beliau memang enggak punya bapak, tapi ada father figure bagi beliau. Ya, sampai ulama sirah itu mengatakan Abu Talib, Abdul Muttalib dan Abu Talib itu bahkan lebih memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anaknya. Berarti apa? Berarti kan memang sifat kebapakan mereka itu mereka curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak kehilangan figur ayah. Ya walaupun bapaknya meninggal dunia, figur ayah itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini kita perlu waspadai dengan ketidakhadiran salah seorang dari orang tua sang anak. Ya, ini yusabbibu ba'd at-ta'thirat as-salbiyah. Ini akan memberikan pengaruh negatif bagi anak. Ya, wa 'ala al-halati al-asbiyah wa nafsiyah litifl, ya, yang akan menyebabkan gangguan pada pemikiran dan psikologi sang anak. Kemudian yang terakhir, inda ta'akhuri tifli fil kalam awil faham yan bagi daiman al-itminan ala annal hawas at-tifl ta'mal bitariqatin thayyibah. Ya, ketika anak itu mengalami keterlambatan dalam berbicara dan dalam memahami sesuatu, maka hendaknya kita merasa tenang, ya, orang tua tetap tenang dan memastikan bahwa panca indera sang anak bekerja dengan baik. Fa masalan yajibu ala amali miqasin lisam'i. Ya. Contohnya misalnya dia mengukur atau menganalisa atau memeriksa kemampuan mendengar sang anak. Ya, kalau misalnya anaknya itu terlambat berbicara atau tidak berbicara sama sekali, coba lihat apakah beliau anak ini mengalami gangguan pendengaran. Karena kan dia itu baru bisa berbicara kalau inputnya itu juga bagus. Apa yang sampai kepada dirinya juga bagus. Jangan-jangan anak kita ada gangguan pendengaran sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan. Wa kadzalika qiyasun nadhar. An-nadhar. Demikian juga hendaknya dicek penglihatannya. Ya. Ila akhirihi. Ya, dan seterusnya. Jadi yang kalau ada keterlambatan itu yang perlu diperiksa itu adalah panca inderanya. Pendengaran dan penglihatannya. Ya. Wa kadzalika anna wujuda ayyi khalalin fi hadhihi al-hawas yu'ridu at-tifl ila dha'fil istijabah wa at-tafa'ul ma'a bi'ah al-muhit bihi fa yatasabbabu dhalika fi dha'fi iktisabil qudrati 'ala al-kalami aw at-ta'lim. Ya, perlu kita ketahui bahwa kalau ada cacat pada indera-indera ini, ya, ini akan menyebabkan kelemahan pada anak, ya, dalam menerima dan bereaksi, ya, terhadap lingkungannya. Jadi kalau ada cacat pada indera, terutama penglihatan dan pendengaran, ini akan menyebabkan lambannya reaksi sang anak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan tentu saja, kata beliau, hafizahullah ta'ala, ini akan mempengaruhi kemampuan dia untuk berbicara dan belajar. Jadi kalau ada keterlambatan pada anak, itu yang diperiksa adalah panca inderanya. Karena bisa jadi matanya mungkin tidak melihat atau pendengarannya yang kurang, sehingga perlu dibantu dengan terapi atau alat pendengaran, alat bantu pendengar, ya, dan yang semisalnya, ya, untuk mendapatkan penangkapan yang sempurna. Baik, demikianlah penjelasan dari beliau hafizahullah ta'ala yang berkenaan dengan menumbuhkan kemampuan berpikir dan belajar anak. Menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Ternyata dari anak itu baru lahir, pada hakikatnya kita sudah mulai menumbuhkan kemampuan dia untuk belajar, ya. Mulai dari ketika dia menyusui, ya, ibunya ketika itu menyakiti ibunya, maka ibunya mengkomunikasikan hal tersebut agar anak itu tahu, ya, dengan ucapan, jangan nak, jangan nak, ya, dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat dari apa yang beliau paparkan, itu sebenarnya bentuk pengajaran itu adalah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Ya, kalau orang tua dan anak itu bagus bentuk komunikasinya, ya, maka insya Allah anak-anak itu akan tumbuh sebagai seorang pembelajar. Tapi kalau komunikasi antara kita dan anak itu buruk, maka sulit bagi anak untuk menjadi manusia pembelajar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang hasasiyah, alergi-alergi, ya, alergi-alergi yang bisa jadi muncul pada anak. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak pertanyaan yang muncul di chat. Kita baca satu persatu dan kita jawab, insya Allah. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menyikapi orang tua atau mertua kita yang merespon dengan kata bulit atau licik kepada anak kita? Misalnya anak merangkak dengan kaki kirinya digeret. Apakah lebih baik kita fokus agar anak tidak menganggap perkataan itu, atau kita nasihati orang tua? Nasihati orang tua, ya, nasihati orang tua bahwa yang demikian itu adalah ucapan yang tidak baik, ya, ucapan yang tidak baik. Jadi kita kadang-kadang tuh perlu sharing juga, ya, kepada kakek dan nenek, kakek dan nenek anak-anak kita, ya, kepada orang tua kita, ya, bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari pendidikan kita. Ya, jika orang tua pun bertambah wawasannya, karena kalau kita tidak memperbaiki orang tua kita, oke, okay, kita tahu, ya, bahwa ini suatu kekeliruan. Tapi orang tua kita nanti, misalnya ada keponakan kita, anak dari kakak, anak dari adik kita, nanti diperlakukan hal yang sama. Kalau orang tua kita tidak kita luruskan, maka anak-anak yang lain juga jadi korban. Jadi korban. Oleh karena itu, hendaknya kita, kalau ada kekeliruan dari orang tua kita, kita luruskan. Ya, barakallahu fiik. Pelan-pelan tapi, ya, pelan-pelan. Nah, ini juga pentingnya komunikasi yang baik dengan orang tua, ya. Kalau kita hubungan baik dengan orang tua, ya, menunjukkan bakti kepada orang tua, masukan dari anak tuh gampang diterima. Tapi kalau sudah konflik sama orang tua, nggak bagus hubungannya sama orang tua, ya, apapun yang diajarkan atau yang disampaikan oleh anak ini akan dipandang sebelah mata oleh orang tua, atau akan dipandang sebagai satu hal yang negatif. Makanya perlu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Baik, Ustadz, bagaimana tahapan dan metode untuk mengajarkan sepupu yang sholat dan dia baru haid pertama kali? Orang tua mengamanahkan agar anaknya mengajarkan, tapi si anak baru belajar huruf hijaiyah, belum bisa membaca langsung bacaan sholat, sedangkan dia sudah wajib sholat. Baik, yang perlu anti jelaskan kepada anak tersebut, ya, ini sebenarnya sudah terlambat, ya, sudah haid baru mau belajar sholat, ya. Harusnya kan anak itu usia 7 tahun sudah diajarkan untuk sholat, ya. Jadi yang pertama diajarkan adalah rukun-rukun sholat. Jadi apa yang harus dia lakukan seperti takbiratul ihram, dan ini tidak sulit, ya. Allahu Akbar, ya. Kemudian ajarkan yang menjadi rukun sholat. Contohnya membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu mau tidak mau dia harus hafalkan. Ya, diulang-ulang. Jadi anti ajarkan kepada anak, ya antum lihat dulu, anti lihat dulu apa yang menjadi arkanus shalah, rukun salat, ya. Kemudian itulah yang diajarkan. Jadi kriteria minimum salat itu itulah yang diajarkan kepada anak tadi. Misalnya membaca Al-Fatihah, gerakan salat tentunya. Kemudian apa yang menjadi rukun salat, bacaan Al-Fatihah misalnya. Ya, kemudian ketika dia bangkit, ya, mengucapkan sami Allah liman hamidah, ya, bacaan-bacaan salat. Inilah yang kita ajarkan kepada anak. Nah, kalau dia sudah bisa melakukan salat dengan kriteria minimum tersebut, ya, artinya rukun-rukunnya terpenuhi, ya, sudah baik, sudah bisa melaksanakan, baru kemudian tambah. Tambah dengan mengajarkan surat-surat pendek, menghafal. Ya, jadi jalannya itu selaras gitu ya. Istilahnya itu sinergi ya. Jadi kita ajarkan dia baca huruf hijaiyah, demikian juga kita talkinkan surat-surat pendek. Surat-surat pendek ya, tiga kul itu udah cukup dulu ya. Nah, kalau dia sudah bisa salat dengan lebih baik lagi, artinya dengan bacaan Al-Fatihah dan surat-surat pendek dan bacaan-bacaan salat sudah dia kuasai, nah kita bisa fokus pada cara dia membaca Al-Qur'an. Nah, nanti yang surat-surat lainnya nanti setelah itu, setelah dia bisa membaca Al-Qur'an, ya silakan dia tambah hafalannya. Tapi yang paling penting adalah ketika dia salat itu terpenuhi rukun-rukunnya. Jadi yang perlu anti ajarkan adalah hafalan surat Al-Fatihah dan bacaan-bacaan salat. Langsung baca-bacaan ini yang kita ajarkan. Tanpa dia perlu bisa membacanya, tapi dihafalkan. Bisa jadi dengan mentranskrip dengan tulisan Latin dulu, ya. Atau kita talkinkan dia, atau setelkan di HP-nya atau di mana, di media, terus diulang-ulang. Intinya dia hafal bacaan sholat tersebut. Ustadz, saat ini sering istilah inner child dalam psikologi parenting menjadi salah satu masalah yang tanpa disadari menjadi alasan orang tua atau ibu menjadi bersikap kasar kepada anak, di mana ibu terutama diminta untuk menyelesaikan permasalahan atau pengalamannya di masa lalu. Bagaimana dengan ibu yang pernah mengalami aib di masa lalu, apa perlu dikonsultasikan kepada psikolog atau terapis? Wallahu ta'ala alam, saya belum tahu apa yang dimaksud dengan inner child. Ini adalah kali pertama saya mendengar ucapan apa istilah ini. Tapi kalau kita jawab saja secara umum, kalau kita memang punya satu permasalahan yang perlu diselesaikan, kemudian kita perlu mengungkap aib kita karena adanya suatu kemasalahan, yang demikian diperbolehkan. Boleh-boleh saja kalau kita memang memiliki satu permasalahan ya yang berkaitan dengan masa lalu kita, untuk kita ceritakan kepada orang yang dipandang bisa memberikan solusi. Ya, Ustadz, bagaimana jika ibu sudah terlalu sering bersuara keras ke anak-anaknya seperti spontan karena sudah menjadi kebiasaan untuk hal-hal yang sepele? Bagaimana cara awal memulai untuk berubah, karena dua kali saya mencoba awal-awalnya berhasil, namun kemudian kembali lagi marah-marah dan selalu bersuara keras. Baik, ada kajian saya itu, mungkin bisa dicari di YouTube, tentang bagaimana memanage emosi. Ya, bagaimana memanage emosi ketika berhadapan dengan anak. Ya, jadi kita perlu tahu, ya, saya bahas secara ringkas, bahwa di antara cara agar kita bisa memanage emosi kita, yang pertama kita harus berpikir. Harus tertanam pada diri kita bahwa kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, ini efeknya buruk bagi anak-anak. Jadi Anda harus bisa mengendalikan emosi. Karena ini akan berakibat buruk. Kita tentu sayang anak-anak kita, tidak ingin agar anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek karena meniru orang tuanya. Maka berupaya, ini jadi motivasi kita untuk benar-benar bisa menjaga emosi kita. Nah, kemudian berupaya ya untuk menahan diri. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bukanlah orang yang kuat ya orang yang jago bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Demikian juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menganugerahkan akhlak yang mulia kepada kita, ya. Demikian juga ketika marah itu muncul, ya, kita ganti posisi, segera pindah dari tempat itu agar tidak keluar kata-kata yang tidak pantas. Kita langsung, kalau marah itu sudah mulai keluar, kita pindah tempat, ya. Akan lebih baik lagi kalau misalnya berwudu, ya, atau juga disunahkan untuk mengucapkan at-ta'awudz, ya, at-ta'awudz. Nabi SAW ketika melihat ada orang yang sedang bertikai kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, Nabi SAW mengatakan, ya, ada suatu kata yang apabila dia ucapkan maka dia akan terhindar dari marahnya, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mulai muncul marah tersebut, ya, ibu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, mudah-mudahan dengan mengetahui hal-hal tersebut kita bisa meredah, dan kemudian kita sadari bahwa mereka ini anak-anak bukan orang dewasa, ya. Jadi kadang-kadang wajar ada kekurangan pada diri anak-anak kita. Kita juga pernah jadi anak-anak. Suka nggak kita waktu anak-anak melakukan kesalahan langsung dimarah-marahi sama orang tua kita? Kan tentu kita nggak suka juga, ya. Maka kenapa kalau kita jadi orang tua terus kita marah-marah kepada anak? Ini kayak mau balas ospek saja, ya. Dulu pernah diospek oleh kakak tingkat. Ketika kita jadi kakak tingkat, kita ospek adik-adik kelas kita sebagai pembalasan dendam. Nah, ini kadang-kadang sama, orang tua juga begitu. Dulu dimarah-marahin sama bapak ibunya, ketika dia jadi bapak ibu, dia marah-marahin anak-anaknya. Ini kayak balas dendam. Ya, jangan seperti itu. Kalau kita tidak suka diperlakukan, maka jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Baik. Ya, Ustadz, bagaimana saya tidak bisa lembut kepada anak-anak? Teori tidak semudah prakteknya. Ya, benar, Bu. Sama, Bu, ya. Saya juga ngisi parenting kadang-kadang ditegur sama istri saya. Ya, kok beda sih sama ilmunya? Ya Allah yahdina. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Ya, betul, ya. Tadi memang ilmu tidak semudah prakteknya, tapi insya Allah kalau kita menginginkan berangkat dari niat yang ikhlas, yang menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anak kita, insya Allah bisa. Ya, memang itu harus dilatih. Ustadz, kalau saya mendengar anak saya menangis atau merengek terus-menerus, saya suka frustasi. Kenapa, Bu? Ya, karena ibu dulu waktu nangis nggak tahu, ya, waktu kecil. Ibu juga bikin frustasi ibunya, ibu, ya. Ya, jadinya bukan menenangkan anak, tapi suka kesal dan memicu emosi. Saya ingin berubah, tapi rasanya sulit sekali. Ini sama semua pertanyaan, ya. Kita perlu berusaha. Bismillah. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, ya, untuk masa depan mereka, insya Allah Allah akan bantu. Ya, kita berusaha untuk memanage emosi. Ya, kalau saya dapat materinya nanti saya bagikan ke admin, ya. Saya lupa apakah sudah di-upload di YouTube atau belum. Pernah ada kajian dengan tema bagaimana memanage emosi, ya, dalam menghadapi anak. Kalau nanti ketemu linknya, nanti saya bagikan melalui admin, insya Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baik, cukup, ya. Masya Allah, udah 10:30 ternyata ini. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan selalu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.